Pusing dia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita di usulul fiqh istilahan. Ya, kemarin kita sudah menerangkan kalimat usulul fiqh secara harfiah. Nah, sekarang kita menjelaskan usul fiqh secara penamaan. Jadi bukan lagi secara susunan idhafiyah, tapi kita definisikan ataupun kita terangkan secara penamaan bagi suatu disiplin ilmu ataupun bagi suatu mata pelajaran. Gitu ya. Baik. Sebenarnya kalau usul fiqh secara idhafiyah, artinya semana ya? Usul fiqh secara idhafiyah berarti artinya usul adalah dasar. Itu pun ditinjau dari dua, terbagi lagi kepada dua ta'rif ya, dua definisi. Jadi saat kita menerangkan kalimat usul fiqih secara idhafiyah itu ditinjau dari sisi bahasa dan ditinjau dari sisi istilah, karena kata usul doang itu di dalam syariat juga banyak digunakan dan menjadi sebuah istilah bagi syariat gitu. Nah, istilah apa saja? Usul mengistilahkan dalil, usul mengistilahkan qaidul mustamirrah, kan gitu kan. Jadi kata asal itu banyak maknanya secara istilah syariat. Namun juga punya makna secara bahasa tentunya, yaitu itu yang utamanya kan. Karena kan ya namanya bahasa berarti aslinya bahasa kan gitu ya. Jadi misalkan parfum ya makna secara bahasanya ya itulah dia makna aslinya kan gitu. Itulah makna aslinya. Namun kadang-kadang kalimat parfum ini menjadi istilah ya bagi suatu atau misalkan terjun ya, terjun itu kan secara bahasa itu apa, jatuh ya, ya jatuh kan gitu ya, terjun itu kan jatuh. Namun secara istilah kadang-kadang nanti kata terjun ini ada dimaknai secara istilah, seperti misalkan ungkapan air terjun kan gitu. Itu secara istilah. Kenapa saya bilang secara istilah ungkapan air terjun itu? Sebab air selain air yang jatuh selain daripada air terjun itu nggak kita bilang air terjun. Contoh hujan ya kan, itu kan jatuh kan, tapi kan nggak kita bilang air terjun kan gitu ya. Nggak kan gitu, air terjun yang itu kan gitu kan, yang ini yang hujan itu nggak kita bilang air terjun, padahal terjun juga kan gitu kan. Nah, itu secara istilah gitu loh. Nah, jadi kita di sini tentang kalimat usul fiqih ini, di sini Syekh menjelaskan kalimat usul fiqih secara idhafi, dan nanti dia juga akan menjelaskan yang ini ya, pertemuan kita kali ini dia juga akan menjelaskan kalimat usul secara penamaan, seperti tadi air terjun nama untuk pemandangan tersebut, nama untuk pemandangan tadi. Nah, air terjun secara penamaan definisinya apa? Air sungai yang mengalir kemudian habis itu alirannya dan dia jatuh kan gitu, umpama nih sebagai contohnya. Itulah yang namanya air terjun. Tapi itu secara istilah. Adapun kalau secara bahasa, air itu adalah sesuatu yang memuaskan dahaga manusia, kemudian terjun itu adalah jatuh kan gitu. Berarti air terjun adalah air yang jatuh. Berarti hujan juga bisa dibilang air terjun secara bahasa. Secara istilah ya yang tadi. Ya, pemandangan yang tadi kan gitu. Itu contohnya. Nah, begitu pula dengan kalimat usul fiqih ini. Jadi kalimat usul fiqih ini secara bahasa itu kita, beliau pun mendefinisikannya dari dua sisi, dari sisi secara bahasa dan dari sisi secara istilah. Nah, kemudian kalau ditinjau dari sisi secara bahasa, maka ini ada dua peninjauan, yaitu ditinjau dari susunan keidhafahannya ya, jadi dari ta'rif idhafinya. Maka ta'rif idhafinya itu terbagi lagi kepada dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa asal itu dasar kan gitu ya, asal itu adalah dasar. Secara istilah asal itu dalil, asal itu kaidah mustamirrah sebagaimana yang kita buktikan kemarin. Nah, ini tentunya antum tahu bahwa kalimat asal itu bermakna dalil dan sebagainya, itu saat antum baca kitab-kitab para ulama, di situ antum bisa buktikan. Nah, sebenarnya kemarin penulis juga sudah ngebuktiin ya, bahwa kalimat asal itu secara istilah memang maknanya adalah dalil atau maknanya adalah qaidah mustamirrah. Nah, itu antum bisa buktikan di kitab-kitab fiqih. Nah, saat antum baca kitab-kitab mereka akan sering menggunakan kalimat tersebut. Asalnya adalah, maksudnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka pakai kata asal gitu, pakai kata dasar gitu. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara istilah berarti dasar itu adalah dalil. Tapi secara bahasa dasar itu pondasi secara bahasa kan ini. Begitu pula dengan kalimat fiqihnya. Fiqih secara bahasa artinya pemahaman. Bikin pesawat fiqih, bikin bolu fiqih, bikin bom fiqih kan begitu. Tapi secara istilah fiqih itu adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat. Secara istilah. Iya, secara istilah. Nah, jadi secara istilah fiqih itu adalah pengetahuan, bukan pengetahuan bikin pesawat, bikin bom dan sebagainya. Namun secara istilah yang namanya fiqih itu adalah pengetahuan kita terhadap hukum-hukum syariat, itulah fiqih. Kan gitu. Secara istilah. Nah, itu definisi dari sisi susunan idhofahnya, idhofinya kan. Jadi tarkibul idhofi. Jadi definisi idhofinya itu ada dua. Nah, barulah sekarang kita masuk definisi penamaan. Penamaan bagi suatu mata pelajaran gitu loh. Sama seperti tadi definisi air terjun. Air terjun kan sebenarnya terdiri dari dua kalimat kan? Ya. Kan gitu. Nah, jadi sekarang kita definisi penamaan bagi suatu mata pelajaran. Kalau fikih secara apa tadi? Secara bahasa. Pemahaman. Secara istilah yang bawahnya kan tentang pengetahuan syariat. Iya, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat. Nah, itu fikih secara istilah. Adapun fikih secara bahasa ya pemahaman. Misalkan pemahaman bikin kereta, pemahaman betulin kereta, kan gitu ya. Pemahaman betulin mobil ya itu fikih. Secara bahasa namanya pemahaman. Adapun secara istilah ya hanya berfokus pada pemahaman hukum hukum amaliyat kan gitu ya, amaliyat syariat lah gitu. Nah, demikian. Nah, sekarang kita menjelaskan pengertian kalimat usul fikih bagi suatu mata pelajaran. Jadi maksudnya gini, pelajaran usul fikih itu apa sih? Nah, gitu loh. Nah, ini yang akan diterangkan. Apa definisinya? Kan itu pelajaran usul fikih itu apa sih? Kan itu. Jadi kita enggak ngebahas lagi usul apa, fikih apa, itu sudah kita terangkan. Ya, Pak, silakan baca. Siapa yang baca? Ya, silakan. Kalau Andri semalam udah kok. Iya, nanti baru. Ya, nah. Asani, istilahan. Wa amma ta'rifu usulil fiqh istilahan ba'da an sara lafadan wa 'alaman. Alam kalimat. Ya benar. Wa'alam. Alaman. Alal fannil maksusi. Fakat urifa. Bita'arifi. Kathirati. Bita'arifa. Bita'arifa kathirati. Min asmin. Ashmaliha. Ashmaliha. Ashmaliha. Annahu. Ma'rifati dalailil fiqhi. Ijmalan. Wa kaifiyatil istifadati minha. Wa halil mustafi. Baik. Ya faham. Ini penting. Ta'arifi. Sigamatal juma. Bita'arifa. Sigamatal juma. Pokoknya jamak taksir, ya, jamak taksir yang di belakang, ya, jamak taksir yang ya, ta'arif, ya. Jadi pokoknya kaidah sigamatal juma itu cukup mudah, yaitu setelah alif tambahannya terdapat dua huruf atau tiga huruf, yang huruf tengahnya sukun. Jadi terdapat dua huruf atau tiga huruf yang huruf tengahnya sukun. Nah, ini kita lihat di sini ada alif tambahan, setelah alif tambahan terdapat tiga huruf yang huruf tengahnya sukun atau dua huruf. Maka itu adalah sighah muntahal jumu' yang artinya termasuk isim ghairu munsharif. Dari mana kita tahunya bahwa ini adalah alif tambahan? Ya kan kita tahu, kan kita sudah tahu mana fa, mana ain, mana lam kan gitu. Ya tentu kita akan tahu bahwa alif ini adalah tambahan. Ya, karena kan di sini fa-nya adalah ain dan ainnya adalah ra, lam-nya adalah fa kan gitu. Ya, pertanyaan bagus. Nah, sekarang kita bahas usul fiqih secara penamaan. Wa amma dan adapun usul fiqih secara istilah, ya setelah dia menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu, kan gitu. Jadi, adapun definisi usul fiqih, ya adapun ta'rif usul fiqih secara istilah, ya kan ini kita langsung masuk ke secara istilah karena enggak perlu lagi dibahas secara bahasanya ya. Karena kalau secara bahasanya berarti usul fikih adalah dasar-dasar pemahaman, yaitulah secara bahasanya. Jadi kita langsung masuk ke secara istilahnya saja kalau soal penamaan kan begitu. Dan adapun definisi ataupun pengertian usul fikih secara istilah setelah dia menjadi nama, ya setelah dia menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu, maka sebenarnya banyak definisi untuknya ya. Sebenarnya banyak definisi untuk usul fikih dan yang dan yang ter yang ter apa namanya, yang tercakupnya gitu ya, maksudnya yang paling mencakupnya ya, dan yang paling dan diantara yang paling mencakupnya adalah ya, dan diantara yang paling mencakupnya artinya mencakup seluruh, mewakili seluruh definisi-definisi yang banyak tadi, karena di sini dikatakan faqad urifa, maka usul fikih ini, sungguh usul fikih ini telah di apa namanya, telah diterangkan dengan banyak ta'rif ya, telah diterangkan dengan banyak definisi. Maka diantara yang paling mencakup diantara semua definisi tersebut adalah usul fiqih itu adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Satu. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Satu. Wa ma'rifatu kaifiyatil istifadati minha. Dua. Wa ma'rifatu halil mustafid. Tiga. Berarti usul fiqih itu poinnya di mana? Di tiga ini. Iya. Enggak. Bukanlah. Ya kan tiga kan? Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan satu, ma'rifatu kaifiyatil istifadati minha dua faqrah, ma'rifatu halil mustafid tiga faqrah. Nah, berarti topiknya apa sebenarnya ini usul fiqhi ini? Ma'rifah. Iya. Bukan dalailul ijmaliyah. Bukan istifadati minha, bukan halul mustafid. Tapi bukan itu usul fiqih. Usul fiqih adalah ma'rifahnya. Tapi semuanya itu perlu tiga itu. Ya iyalah, memang namanya definisi fiqih kan ini ya. Maksudnya bendanya apa, maksud saya gitu loh. Ya, yang saya pertanyakan berarti mana benda usul fiqih itu? Benda usul fiqih adalah ma'rifah. Ya, ma'rifah lah memang. Jadi nah, ma'rifatu dalailil fiqh. Iya. Wa ma'rifatu kaifiyah. Nah, paham kan? Halul mustafid. Iya. Paham kan? Itulah dia yang dimaksudkan dengan usul fiqih. Jadi ini pengetahuan bukan? Nah, inilah yang usul fiqih. Kan gitu. Inilah yang usul fiqih. Jadi bukan dalil ijmaliyah, itu bukan usul fiqih, itu qaid fiqih. Kan gitu ya. Misalkan seperti al-amru lil wujub itu qaid fiqih, bukan usul fiqih itu. Usul fiqih dan qaid fiqih beda. Ya karena kan makanya di sini saya ingin jelaskan yang menjadi khabar bagi ma'rifah, yang menjadi khabar bagi usul fiqih adalah ma'rifah. Berarti usul fiqih itu adalah ma'rifah. Itulah pentingnya kita memahami mubtada dan khabar supaya bisa nentuin mana yang namanya usul fiqih. Karena bukan dalil fiqih ijmaliyah. Karena kalau memang oh berarti usul fiqih itu bukan dalil ijmaliyah aja, tapi usul fiqih itu juga adalah kaifiyatil istifadah. Berarti usul fiqih itu adalah halul mustafid. Apa hubungannya halul mustafid dengan usul fiqih? Kan gitu ya. Halul mustafid maksudnya mujtahid ya. Kan gitu. Apa hubungannya kan gitu. Nah, demikian. Tapi keadaan yang berfaedah saat halul mustafid. Lupa saya ngeluarin apa namanya? Ayamnya keluar rupanya. Takutnya lari. Saling ingat cerita. Tapi ya, lanjut kita lanjutkan gimana tadi, Bang? Halul mustafid itu kan bukan hal-hal yang berfaedah. Bukan, mustafid ini maksudnya mujtahid. Oh, mustahid. Iya, iya. Mustafid itu maksudnya mujtahid. Walaupun situ istifadah kan. Iyalah, mustafid kan artinya orang yang mengambil ifadah. Oh iya. Orang yang mengambil ifadah kan berarti kan itu kan sighah isim isim fa'il kan. Iya, iya. Nah jelas ya. Jadi singkatnya, di sini supaya antum paham bahwa jangan beranggapan usul fiqih atau usul fiqih itu adalah dalil ijmali. Usul fiqih itu adalah kaifiyatul istifadah. Usul fiqih itu adalah halul mustafid, bukan. Karena banyak dari kita yang memahami demikian, bukan. Dalil ijmali ya, ya dalil ijmali ya. Usul fiqih ya usul fiqih. Ya kemudian mereka memberikan keterangan bahwa dalil ijmali itu seperti contohnya misalkan al-amru lil wujub. Oh, berarti al-amru lil wujub itu usul fiqih, bukan. Ya, itu bukan usul fiqih, itu qaid fiqih. Usul fiqih adalah ma'rifah al-amri lil wujub, itulah yang usul fiqih. Pengetahuan kita terhadap al-amri lil wujub, itulah yang usul fiqih. Ma'rifahnya kita terhadap dalil ijmaliyah, itulah yang usul fiqih. Nah begitu. Intinya ma'rifah. Ma'rifahnya kita terhadap kaifiyatul istifadah minha, itulah yang usul fiqih. Pengetahuan kita terhadap keadaan seorang mujtahid, itulah yang usul fiqih. Pengetahuan kita ya, apa namanya ya, pengetahuan ataupun ilmu ataupun apa namanya lagi bilangnya, ya, pengertian ya, pahamnya kita terhadap keadaan mujtahid, itulah yang usul fikih. Bukan mujtahidnya yang usul fikih, ya, mujtahidnya bukan usul fikih. Keadaan mujtahidnya juga bukan usul fikih, tapi pengetahuan kita terhadap keadaan mujtahid itu yang usul fikih. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Disingkatnya, khabar bagi usul fikih di sini adalah ma'rifah. Ya, ma'rifah. Jadi ma'rifatu dalail fikih. Tapi ma'rifah tentang apa kan gitu? Ya, karena kan ada banyak ma'rifah. Kan gitu ya. Ya buat bom juga ma'rifah kan gitu. Nah, tapi ma'rifah tentang apa? Jadi usul fikihnya adalah ma'rifah dalail fikhil ijmalan, ma'rifah kaifiyatil istifadati min dalail fikhi ijmalan, kemudian ma'rifah halil mustafid. Itulah dia. Jadi ma'rifah terhadap dalil-dalil fikih yang secara ijmal, ma'rifah bagaimana beristifadah dari dalil-dalil fikih yang ijmal, ma'rifah terhadap keadaan mustafid. Itulah yang usul fiqih. Oh, istifadah mengambil faedah. Iya, mengambil faedah dari dalil-dalil. Jadi minha ini kembali ke dalail. Iya. Dalail apa? Dalail, iya, dalail fiqih ijmalan. Yang ijmalan. Berarti pembahasan kita di sini adalah pembahasan dalil fiqih secara ijmal. Itulah yang kita bahas di dalam usul fikih. Jadi kita ngebahas mengobok-obok dalil ijmal. Kita enggak ngobok-ngobok dalil tafsil. Yang kita obok-obok di dalam usul fikih ini adalah, yang kita kubuk-kubuk itu adalah dalil ijmal. Nah, pengetahuan kita terhadap dalil ijmal itulah yang disebut dengan usul fikih. Penguasaan kita ya, penguasaan kita terhadap dalil ijmal, kita bisa menguasai dalil umum, kita bisa paham terhadap dalil umum, itulah yang disebut dengan usul fikih. Dan penguasaan kita terhadap bagaimana beristifadah mengambil faidah dari dalil umum tersebut, dari dalil global tersebut, itulah yang usul fiqih. Pengetahuan kita keadaan tentang mujtahid, mana yang namanya mujtahid, itulah usul fiqih. Itulah yang kita pelajari dalam usul fiqih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di definisi? Berarti paham semua ya? Ya, semoga enggak sulit untuk dipahami. Nah, jadi singkatnya usul fikih itu adalah ma'rifah. Ya, jadi usul fikih adalah ma'rifah, tapi ma'rifah itu dalil fikih jamaran wa kaifiyatul istifadah minha wa halil mustafid. Ya, lanjutkan. Wadzalika kama'rifati anna mutlaqal amri wujud wa mutlaqan nahyi litahrim wa anna aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ijma'a wal qiyasa wa ghairu dhalika min al adillati al ijmaliyyati hujjatun syar'iyyatun. Nah, nabi. Nabi. Iya. Nah, ini dia. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa dalilul ijmal, ya, dalilul ijmali itu bukan hanya kaedah-kaedah fikih seperti al amri lil wujub, an-nahyu lit tahrim, tapi juga termasuk apa? Aqwalan nabi, af'alan nabi, ijma', qiyas, dan selain daripada itu semua adalah dalil ijmali. Nah, jadi usul fiqih itu bukan al-amri al-wujub, itu bukan usul fiqih. Itu kaidah fiqih. Ya, kaidah ijmali kan gitu. Nah, usul fiqih membahas kaidah ijmali, dan kaidah ijmali bisa saja berupa nas. Kan gitu. Bisa saja ya, seperti di sini wa anna aqwalan nabi, af'alahu, ijma', qiyas wa ghairu dzalika minal adillatil ijmaliyah. Jadi di sini bersengaja Syekh memahamkan kepada kita, menjelaskan apa itu benda daripada dalil ijmali. Benda dari dalil ijmali adalah aqwal nabi, af'al nabi, ijma', qiyas, ya kan gitu ya. Nah, itu minal adillatil ijmaliyati. Hujjatun syar'iyyatun. Hujjatun syar'iyyah. Jadi aqwal nabi, af'al nabi, ijma', qiyas, dan selain daripada itu semua, ya, minal adillatil ijmaliyah, ya, yang termasuk dalil-dalil ijmal, hujjatun syar'iyyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah bisa saya fahami terkait hal ini. Ya, karena ini untuk menselaraskan, ya, untuk menselaraskan bedanya usul fikih dengan qaid fikih. Ya, karena kalau misalkan kita bilang al-amru lil wujub ini adalah usul fikih, apa bedanya dengan qaid fikih? Sementara mereka selalu katakan bahwa usul fikih dengan qaid fikih berbeda. Kan begitu. Dan demikian. Ya, jadi singkatnya, usul fikih itu pengetahuan terhadap dalil-dalil ijmali. Ya, salah satu di antara contoh-contoh dalil ijmali adalah al-amrul wujub, an-nahyu lit tahrim, nah, seperti ini. Nah, ini pengetahuan kita terhadap hal ini adalah usul fikih. Dan begitu pula dengan nas-nas yang lainnya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Fal mu'tabaru fi haqqil usuliyyin ma'rifatud dalail min haythul ijmal. Wa hadha qaidun. Qaidun. Ya, wa hadha qaidun. Wa hadha qaidun yakhruju ma'rifatuha. Yukhriju. Yukhriju. Wa hadha qaidun yukhriju ma'rifataha min haythul tafsil. Fa innahu min amalin faqih. Iya. Nah, ini dia kan? Fal mu'tabar, maka yang tepat adalah fal mu'tabar, maka yang tepat adalah dalam esensi ilmu usul ini, ya. Jadi yang benar ataupun yang terpilih gitu ya. Mu'tabar itu kan artinya yang terpilih ya. Jadi ya yang terkenal. Singkatnya begini gitu ya, gimana ya bahasa Indonesia kan yang enak ya, fal mu'tabar. Hah? Ya, maka yang mau, iya maksudnya yang tepat begitu ya. Jadi maka yang tepat ya dalam esensi usul ilmu usul ini adalah ma'rifatud dalail, mengetahui dalil, memahami dalil, mengenali dalil dari segi keglobalannya. Jadi mengetahui dalil dari segi keglobalannya. Maka itulah esensi daripada ilmu usul. Ya, fal mu'tabar fi haqqil usuli, ya di dalam esensi ilmu usul itu adalah mengenali dalil-dalil dari sisi keglobalannya. Wa hadza qaidun. Dan ini ketentuan. Wa hadza qaidun, dan ini ketentuan yang dapat mengeluarkan pengetahuan terhadap dalil-dalil tafsil, ya, terhadap dalil-dalil tafsil. Karena apa? Dalil-dalil tafsil itu tugasnya faqih, bukan tugas usuliyun. Tugas usuliyun adalah apa? Ma'rifatud dalail min haythul ijmal. Sementara tugas faqih adalah ma'rifatud dalail min haythul tafsil. Ya, jadi fa'innahu, ya maksudnya apa? At-tafsil, dalailut tafsil, tafsili ya, min amalil faqih. Ya, itu tugasnya fuqaha gitu ya, tugasnya ahli fikih. Ahli fikih ya, ahli fikih, tugasnya ahli fikih. Ya, amalul faqih. Bukan tugasnya usuliyun. Ya, tugasnya usuliyun apa? Ya, makanya kan di sini dijelaskan fal mu'tabar fi haqqil usuli ma'rifatud dalail min haitsul ijmal. Ya, mengetahui, mengenali, memahami dalil-dalil dari sisi keglobalan si dalil tersebut. Nah ini menjadi apa ya, menjadi qaid gitu ya, menjadi ketentuan. Hal ini adalah ketentuan mengeluarkan ataupun tidak termasuk mengetahui dalil-dalil tafsil. Jadi ma'rifatud dalail apa namanya fi haqqil usuli adalah ma'rifatud dalail min haitsul ijmal, merupakan qaid tidak masuknya pemahaman terhadap dalil-dalil tafsil, karena pemahaman terhadap dalil-dalil tafsil itu adalah tugasnya faqih, tugasnya ahli fikih, tugasnya fuqaha. Nah begitu. Sampai di sini jelas? Ada yang perlu ditanyakan, Bang? Ya kalau gitu kita lanjutkan. Wa dzalika kal ilmi bi anna salata fi qawlihi ta'ala wa aqimus salata wajibatun wa anna az-zina fi qawlihi ta'ala wa la taqrabuz zina haramun wa anna ar-riba fi qawlihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba haramun. Nah. Contohnya seperti misalkan dalil-dalil tafsil adalah seperti pengetahuan terhadap salat, ya. Wa dzalika. Contoh dari hal itu kal ilmi bi anna shalah fi qoulihi ta'ala wa aqimus shalah wajibah. Ini seperti pengetahuan kita terhadap salat itu wajib yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah. Ya wa aqimus shalah. Wa an-zina fi qoulihi ta'ala wa la taqrabuz zina, dan bahwasanya zina yang terdapat di dalam firman Allah wa la taqrabuz zina adalah haram. Nah, pengetahuannya semisal ini adalah contoh daripada pengenalan terhadap dalil tafsili. Nah, ini tugasnya faqih. bukan tugas usuliyun. Nah, tugas fuqaha. Wa anna riba fi qawlihi ta'ala uhallallahu al-bay'a wa harrama riba haram. Ini tugasnya fuqaha. Dan bahwasanya riba yang terdapat di dalam firman Allah wa halallahu al-bay'a wa harrama riba itu adalah haram. Nah, itu tugasnya fakih. Demikian. Ya, sekarang kita baca wal farqu. Yang tugasnya fakih. Hah? Enggak harus qada. Iya, kan fiqh itu kan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Itu kan fiqh secara istilah. Itu kan yang kita bahas kemarin bukan usul fiqh ya, tapi fiqh. Oh iya, fiqh. Iya. Jadi fiqh secara istilah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Dan kita tadi kemarin sudah jelaskan ma'rifah yang dimaksud di sini adalah dhon, bukan qada'i. Gitu ya. Ya, jadi intinya faqih itu tidak hanya mengetahui fikih tapi juga mengetahui hal-hal yang qat'i. Tapi kalau yang qat'i sebenarnya bukan cuma faqih saja kan gitu ya. Ma'lumun minaddin kan kalau yang qat'i. Ini hanya contoh. Jadi pengetahuan kal ilmi bi anna shalah wajibah fi qawlihi ta'ala wa aqimus shalah. Jadi pengetahuan terhadap salat yang terdapat dalam firman Allah Allah itu wa aqimus shalah adalah wajib, itu bukan usuliyun gitu loh. Itu faqih gitu. Ya, kita lanjutkan. Wal farqu baina ad-dalil al-ijmali wa ad-dalil at-tafsili anna ad-dalil al-ijmaliya la yata'allaqu bi juz'iyatin mu'ayyinatin bi ikhtilaf ad-dalil at-tafsili. Iya. Ini perbedaannya, ya. Perbedaan antara dalil ijmali dan dalil tafsili, bahwa dalil ijmali itu tidak terkait dengan bahagiannya, ya, dengan bahagian tertentu. Tidak terikat dengan bahagian tertentu. Itu yang itulah dalil ijmali. Jadi bahwa dalil ijmali itu adalah dalil yang tidak terikat dengan bahagian tertentu. Berbeda halnya dengan dalil tafsili. Berarti apa? Dalil tafsili terikat dengan juz yang tertentu. Ya, kan gitu. Kalau dalil ijmali itu tidak terikat dengan juz yang tertentu, dengan bahagian tertentu. Sementara kalau dalil tafsili itu terikat ataupun tertalik ke juz tertentu. Ya, kebahagiaan tertentu. Itulah yang dimaksud dengan itulah perbedaan antara dalil tafsili dan dalil ijmali. Berarti bendanya bisa sama. Bendanya bisa sama. Artinya apa? Kalau kita bilang dalil tafsili itu adalah berupa Quran dan Sunnah, maka dalil ijmali juga bisa berupa Quran dan Sunnah, gitu loh. Jadi saya belum setuju kalau dikatakan dalil ijmali itu bukan Quran dan Sunnah. Ya, dalil tafsili baru Quran dan Sunnah. Enggak. Bisa saja dari kedua-duanya. Intinya kalau dia itu ta'alluq bi juz'iyatin muayyanatin dalil ijmali. Kalau misalkan dia itu muta'alliq bi juz'iyatin kalau dia itu ghairu muta'alliq ya kan. Kalau dia itu ghairu muta'alliq bi juz'iyatin muayyanatin itu dalil ijmali. Kalau dia itu muta'alliq bi juz'iyatin muayyanatin dalil tafsili. Apapun bendanya. Ya, di sini ada dicontohkan ya. Di sini ada dicontohkan. Coba bacakan. Faqauluhu ta'ala. Faqauluhu ta'ala wa aqimus salata khausun bis salati la 'alaqata lahu bil zakah wala bil haj. Nah. Ini dari berarti ini apa? Wa aqimus shalah ini ijmali atau tafsili? Tafsil. Ya kan gitu. La 'alaqata lahu bil zakah wala bil haj khausun bis salah. Berarti ini apa? Tertentu pada terikat pada bahagian tertentu. Berarti ungkapan waqimus shalah adalah dalil tafsili. Qauluhu ta'ala waqimus shalah khasun bis salati la 'alaqah lahu biz zakah. Enggak ada hubungannya ke zakat, enggak ada hubungannya ke haji. Nah, berarti dalil seperti ini adalah dalil tafsili. Ya, kita katakan sebagai dalil tafsili. Itu ternampak oleh kita karena di situ fil amr gitu. Bukan soal fil amr ya, karena memang dia terikat membahas poin tertentu gitu loh. Membahas poin tertentu. Ya, seperti waqimus shalah. Nah, ini kan dia tertalik kepada bahagian tertentu, yaitu apa? Khosun bis shalah, terkhusus pada salat doang. Enggak terikat ke zakat, enggak terikat ke haji. Maka waqimus shalah adalah dalil tafsiri. Kemudian contoh lain. Qauluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa atu zakata khasun bi zakati la alaqata lahu bis salah wala bil hajj. Nah, jadi wa qawluhu ta'ala wa atu zakata khasun bi zakati bis salah, ini terkhusus untuk khasun biz zakah. Ini terkhusus untuk zakat doang. Enggak ada sama sekali ikatannya ke salat dan juga ke haji. Berarti wa'atuz zakah contoh untuk dalil tafsili. Baik, lanjutkan, Bang. Walidzalika sumiya dalilan tafsiliyan bi annahu khausun bi juz'iyyatin mu'ayyanatin la 'alaqata lahu bi ghairiha. Nah, jadi li'annahu khausun, karena dalil-dalil yang kita contohkan tadi itu ini dinamakan dalil tafsili, karena dalil-dalil yang kita contohkan tadi itu terkhusus untuk juz'iyyatin mu'ayyanatin. Juz tertentu. La 'alaqata lahu bi ghairiha, yang dia enggak terhubung ataupun enggak terikat dengan yang lainnya, ya, dengan selainnya. La 'alaqata lahu bi ghairiha. La 'alaqata lahu bi ghairiha. Baik, lanjut. Bi khilafi qawlina al-amru lil wujub fa innahu la ta'alluqa lahu bi juz'iyyatin mu'ayyanatin wa la la la fa innahu la ta'alluqa. Ta'liq berarti fi'ilnya taf'il. Iya. Berarti allaqa yu'alliqu. Allaqa yu'alliqu. Fa innahu la tu'alliqu. Fa innahu la tu'alliqu lahu bi juz'iyyatin mu'ayyanatin wa innama huwa syamilun li kulli amrin. Nah. Beda halnya dengan perkataan kita al-amru lil wujub. Perintah itu untuk wajib. Nah, perintah itu untuk wajib, maka ini tidak terikat ataupun tidak tertalik pada bahagian tertentu. Wa innama huwa syamil li kulli amr. Ya, maka ungkapan al-amru lil wujub itu mencakup seluruh perintah. Entah itu yang diperintahkan salat, entah itu yang diperintahkan zakat, entah itu yang diperintahkan haji, entah apapun itu, intinya dia tercakup pada ungkapan al-amru lil wujub. Perintah itu untuk kewajiban. Nah, ini contoh dalil ijmali. Nah, ini contoh dalil ijmali. Nah, begitu. Walau ungkapan al-amru lil wujub ini, ya, ungkapan ini bukanlah dalil berupa nas Al-Quran ataupun sunnah. Ya. Ini apa? Dalil ijma. Iya, ini ijma'nya para ulama, al-amru lil wujub, dalil ijma. Nah, tapi dalil ijma ini dia bentuknya apa? Ijmali, bukan tafsili, gitu loh. Ya kan? Dia bentuknya ijmali, bukan tafsili. Nah, ada enggak dalil ijmali yang berupa perkataan Nabi? Sebenarnya ada. Ya ada ya, seperti misalkan ungkapan Nabi apa? Al-muslimu ala syurutihim. Nah, itu kan ijmali. Itu lafaz Nabi ya, bukan ijma, bukan pula qiyas, kan gitu ya. Itu lafaz Nabi. Ya, kalau masalah yang meriwayatkan Bukhari. Bukhari atau Muslim ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Itu kan ijmali itu. Nah, jadi intinya begini, bahwa saya hanya kurang sepakat ketika dikatakan kalau dalil tafsir itu adalah berupa Quran dan Sunnah, dalil ijmali bukan berupa Quran dan Sunnah. Bisa saja, ya, intinya benda keduanya bisa sama aja. Ya, benda keduanya sama aja. Ya, dalil tafsir ya bendanya bisa nas, bisa berupa nas Al Quran dan Sunnah. Dalil ijmali juga bisa berupa nas Al Quran dan Sunnah. Cuma yang membedakan antara keduanya hanyalah la yata'allaq bi juz'iyyatin muayyanah, itu untuk dalil ijmali, sementara dalil tafsili adalah yata'allaq bi juz'iyyatin muayyanah. Jadi kalau dalil ijmali la yata'allaq, kalau dalil tafsili yata'allaq bi juz'iyyatin muayyanah. Ya, yang tadi kayaknya bacanya fa innahu la ta'alluqa lahu bi juz'iyyatin muayyanah. Ya, itu yang lebih tepat. Ya, bacaan Bang Ustaz tadi fa innahu la ta'alluq. Nah, masdar dari ta'allaqa. Ya, la ta'alluqa lahu bi juz'iyyatin muayyanah. Ya, insyaallah itu yang lebih tepat bacaannya. Fa innahu la ta'alluqa bi lahu, ya, bentuk isim masdar ya. La ta'alluqa lahu bi juz'iyyatin muayyanah wa innama huwa syamil li kulli amr. Maka di sini dikatakan, ya, yang ini saya bacakan aja, fahuwa yashmilu, yashmilu atau yashmulu? Shamilu. Oh, yashmalu ya, yashmalu. Fahuwa yashmalu qawlahu ta'ala wa aqimus shalah yang tadi, ya, maksudnya ungkapan al-amrul wujub ini, ya, dalil al-amrul wujub ini, ya, walau ini bukan dalil berupa nas, ya, bukan dalil berupa Al-Quran ataupun hadis, tapi ini dalil ijma'nya para ulama, tapi kan tetap dalil ya, tadi kan sudah kita sepakatin, ya. Wa ghairu dhalika, apa namanya, aqwal nabi, af'al nabi, ijma', qiyas, ghairu dhalik minal adillatil ijmaliyah, hujjatun syar'iyah. Terlepas dari antum sepakat atau tidak sepakatnya bahwa ijma' adalah hujjatun syar'iyah, qiyas itu adalah hujjatun syar'iyah, maka silakan lakukan munaqasyah. Berikan bantahan jika enggak sepakat. Ya, mungkin untuk aqwal dan af'al dia sepakat, kan ya. Aqwal dan af'alnya nabi adalah dalil atau hujjah syariah, tapi dia belum sepakat kalau ijma' itu adalah hujjah syariah, ya silakan. Berikan bantahannya. Dia belum sepakat bahwa qiyas adalah hujjah syariah, silakan berikan bantahannya. Qiyas. Iya. Ya, bahwa qiyas bukan hujjah syariah, silakan berikan bantahannya. Bukan. Iya, bukan hujjah syariah, silakan berikan bantahannya. Karena kan enggak masuk ke dalam orang. Iya. Ya, misalkan antum ya. Adapun kalau bukan, misalkan, ya kan gitu ya. Silakan berikan bantahannya maksudnya. Ya, ini kan masalahnya kita kan enggak memaksain pendapat, kan gitu ya. Silakan. Cuma yang jelas di sini penulis berpandangan bahwa aqwal nabi, af'al nabi, ijma', qiyas, ya maksudnya ijma' di sini adalah ijma' kaum muslimin, ya kan. Kemudian qiyas, dan selain daripada dalil-dalil ijmaliyah, selain daripada itu berarti masih ada lagi yang lainnya, selain dari aqwal nabi, af'al nabi, ijma', qiyas, masih ada lagi yang lain berarti. Karena wa ghairu dzalika katanya. Dan lain-lain yang berupa dalil-dalil ijmali itu semua adalah hujjatun syar'iyah katanya. Hujjatun syar'iyah. Apakah berarti benar semua? Ya bisa saja ada yang enggak benar. Cuma yang benar hujjatun syar'iyah. Tapi ada yang enggak menerima sama sekali barangkali ya. Saya pun enggak tahu juga. Mungkin ada yang enggak menerima sama sekali. Enggak, qiyas itu bukan hujjatun syar'iyah umpama. Silakan berikan bantahannya. Kalau memang qiyas. Hah? Bukan, qiyas itu begini, Bang. Misal Rasulullah naruh pelepah kurma di atas kuburan agar diperingan azab orang yang di dalam kuburan tersebut. Nah, kemudian ulama-ulama belakangan mengkiaskan naruh kembang, ya kan gitu, kembang bunga di atas kuburannya. Ya. Jangankan gitu, Bang, kalau kitanya dalil tadi aja kita enggak tahu. Gimana kita bisa mengkiaskan? Kita bisa mengkiaskan artinya saat kita tahu dalil tersebut. Nah, kalau kita tahu dalil tersebut, lalu kita tahu kaidah kias, silakan mengkiaskan. Berarti kita alim. Kan gitu. Iya. Berarti kita tahu kan gitu ya. Artinya kan kita tahu. Nah, bagaimana kita bisa mengkiaskan kalau dalilnya aja enggak ada, yang mau dikiaskan enggak ada, alat ataupun bahan untuk dikiaskan enggak ada. Bagaimana kita bisa mengkias sesuatu, alatnya aja enggak ada gitu loh. Nah, adapun mereka, kenapa mereka bisa mengkiaskan? Karena mereka pernah dengar bahwa perbuatan nabi tadi. Lalu mereka kiaskan, kan gitu kan? Nah, kita mau mengkiaskan, lah alatnya aja enggak ada. Dalil tadi aja kita enggak tahu. Gimana kita mau mengkiaskan pakai apa? Apa yang harus dikiaskan? Kan gitu ya. Apa yang mau dikiaskan? Kiasin misalnya sembarang orang bisa kias. Memang kias itu memang jauh dari namanya kias. Kelapa, iya. Lalu Pak Bergeser sampai ke bunga. Kalau pula bunga ini tradisi. Itulah kias. Tapi itulah kias. Itulah namanya kias. Kias itu ya enggak sama namanya kias. Kalau misalkan sama itu namanya bukan kias. Itu dalil. Saya Rasulullah pakai kelapa. Pelepah kurma. Kelapa juga banyak, kelapa kek, kelapa sawit. Itu bunga masalahnya. Iya. Bunga kebetulan ala ya apa Buddha apa Hindu. Gitu loh. Kalau dalam beragama Hindu ada sedekah, sedekah kita enggak boleh gitu lagi nanti. Nah, ini yang memakai itu aja. Ini masalah dari kan menyenggol kias tadi. Iya. Kelapa banyak gitu. Kalau gitu gini loh, Bang. Kalau abang berduga juga justru nanti Ya kenapa Rasulullah enggak pakai gini? Kenapa Rasulullah pakai kelas sholat kurma? Enggak ada bunga. Intinya gini, Pak. Kias itu memang begitu, memang enggak sama. Nah, terlepas dari kias itu salah atau benarnya, nah di situ nanti kita ada hujah lagi gitu loh. Bahwa kiasmu ini enggak tepat. Ya kan gitu. Itu kita adu hujah lagi. Saya pas setuju. Saya bukan berarti pengamal yang menggunakan bunga-bunga. Cuma itu saya kan tadi mencontohkan yang namanya kias itu apa? Kias itu adalah sesuatu yang ada malnya. Kalau kita bisa bilang ada wazannya, cetak. Kan gitu. Ya, ada cetakannya. Nah, tapi saat dicetak ulang dia enggak sama persis gitu loh. Tapi ada kiasnya gitu. Nah, itulah yang namanya kias. Ya, itulah yang namanya kaidah. Misal kaidahnya Muhammadun alimun, itu kaidah Muhammadun alimun. Nah, apa-apa yang serupa dengan Muhammadun alimun maka kita kiaskan begitu. Jangan pula nanti Zaidun qaiman, sementara kiasnya kaidahnya Muhammadun alimun, itu kaidah Muhammadun alimun, kan gitu kan. Nah, namun untuk Zaid berdiri itu juga kita kiaskan seperti Muhammadun alimun, yaitu berarti Zaidun qaimun. Jangan pula kita bilang Zaidun qaiman, atau bahkan Zaidun qaiman. Nah, kita mengkiaskan Zaid berdiri dengan Muhammadun alimun. Ya, jadi ulama bikin pokoknya yang semisal dengan kalimat ini maka bacaannya Muhammadun alimun. Umpama itu kaidah. Maka kita kiaskanlah kalimat-kalimat yang lain. Kalau misalkan yang itu juga, itu namanya bukan kias. Kalau Muhammadun alimun juga bukan kias. Nah, yang kias itu nanti Zaidun qaimun, kan gitu ya. Pak Rudi jamilun, umpama, kan gitu ya. Umpama, kan gitu. Nah, itu namanya kias. Ya, itu yang namanya kias. Ya, artinya apa? Kias nggak sama. Kalau itu juga yang kita bilang, itu namanya bukan kias. Muhammadun alimun juga yang kita bilang, itu yang dijadikan kaedah. Itu yang dijadikan mal, kan gitu kan. Lah kalau itu juga yang kita bilang itu namanya bukan kias, itu ya itu apa adanya gitu loh. Itu namanya apa adanya. Kias itu berarti memang enggak sama. Jadi kalau misalkan sama-sama pelepah ya berarti sama, kan gitu. Berarti sama gitu loh. Nah, itu namanya bukan kias. Terlepas dari kiasnya salah atau benar itu nanti hujah lagi. Atau sekalian kita enggak setuju sama kias. Oh, enggak ada kias. Kan gitu. Dia berdalil mungkin dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, la qiyasa fis sunnah, kan gitu ya. Laisa fis sunnah qiyasun, kalau enggak salah begitu kalimatnya. Saya lupa antara la qiyasa fis sunnah atau laisa fis sunnah qiyasun di dalam usul sunnah. Itu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam usul sunnah. Apakah maknanya demikian seperti yang kita pahami, maksudnya dia enggak setuju sama qiyas? Wallahu a'lam. Cuma yang jelas memang ada ucapan beliau, laisa fis sunnati qiyasun. Tidak ada qiyas di dalam sunnah katanya. Nah, itu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam risalahnya Usul Sunnah yang cuma beberapa halaman aja, enggak banyak, silakan dibaca. Nah, demikian. Namun di sini Syekh mengatakan bahwa qiyas hujjatun syar'iyyah. Maka tadi saya bilang, kalau antum enggak setuju bahwa qiyas adalah hujjatun syar'iyyah, silakan lakukan bantahan. Kan simpel. Kalau antum balid, silakan taklid. Kan gitu kan? Ya kan, kalau kita bodoh kan gitu. Kalau kita merasa bodoh silakan taklid. Kalau kita merasa tahu silakan keluarkan bantahan. Kan gitu. Nah, kan sebenarnya simpel sih dalam hal ini. Ya, saat kita tahu kita bodoh, diam sebenarnya, tapi justru orang yang bodoh banyak bicara, orang yang pintar banyak diam. Kembali. Kan. Kita perkataan ulama bukan perkataan Nabi. Nah, itulah dia. Cuma momentannya semana wakannya. Nah, apa ada bukti kias itu? Ada. Nabi sendiri pernah melakukan kias gitu ya. Misalkan seperti contoh kita pernah mengkias ya. Ini yang dilakukan oleh orang salafi ya. umpamalah kita enggak setuju tadi sama penaburan bunga kan. Wah, ini kiasnya menyimpang nih, menyeleweng ini kan, jauh kali ini kan ini. Orang salafi juga pernah melakukan kias yang kalau kita perhatikan secara seksama itu juga jauh. Contohnya apa ya? Baru tadi malam ketemu kok lupa saya. sebentar ya. Astagfirullah. Ketemu sama ini ketemu sendiri. Enggak. Tadi malam entah kenapa kasusnya kok saya ketemu. Wah, ini kias yang jauh juga nih yang dibuat orang salafi gitu. Saya lupa apa ya. Ya, amalan lah, amaliat. Ya pokoknya amaliat. Cuma saya lupa. Jadi kita mengkiaskan dengan dalil di mana memang ya ya jauh, sama seperti jauhnya antara pelepah kurma dengan bunga tadi kan gitu ya. Lupa saya. Nanti kalau ingat saya insyaallah saya sampaikan ya. Bahwasanya ada kita lakukan. Nah, jadi begini. Kalau kita bisa menerima kias dalam satu permasalahan, maka berarti ada standar ganda di kita kalau kita enggak menerima kias dalam hal yang lainnya. Nah, ini yang jadi permasalahan, ya ikhwah. Jadi kita perlu nazar lagi di sini. Sepala sekalian, enggak terima sekalian. Lebih konsisten gitu loh. Ya sini kan ya. Konsisten dan dia, dia umpamanya ini kan orang berwudu boleh apa? Pakai siwak, rupanya orang salam pakai odol itu enggak juga kias itu. Ya, kias. Ya, kias itu. Ya, betul. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibilang jauh ya. Ada yang lebih kentara gitu loh jauhnya. Ya itu kan termasuk bahagian dari yang jauh. Baru ulama-ulama salafi ya, atau kitalah maksudnya orang-orang salafi, mengkiaskan siwa sebelum wudu itu dengan sikatan. Kan gitu ya? Ya kias. Oh, enggak bisa. Umpama kan gitu ya. Ya, yang bilang enggak bisa ya silakan. Ya mungkin yang bilang enggak bisa karena dia bilang dianggap enggak ada kias di dalam sunnah. Malah kalau saya lebih apa ya, lebih bisa menghargai yang mana setiap ucapannya itu dia konsisten gitu. Kalau enggak, kalau boleh ya boleh. Misalkan kayak Syekh Mukbil ya, kalau salah, yang memang enggak boleh foto. Wah, Syekh Mukbil ya. Mukbil atau ya Rob Mukbil, enggak boleh foto. Ya udah sekalian, sama sekali enggak pernah fotoan. Jadi kita pun menghargai pandangan seperti itu. Sementara Syekh Utsaimin konsisten di dalam kebolehannya. Kita pun bisa menghargai. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang bikin saya goncang adalah Syekh Shalal Fauzan, kan gitu ya. Dia bilang enggak boleh tapi banyak fotonya. Ini kita bingung kan gitu ya. Kita bingung di situ. Syekh Utsaimin bilang boleh. Dan dia konsisten dengan kebolehannya. Syekh Mubil bilang enggak boleh, konsisten dengan ketidakbolehannya. Mualim Fatah bilang boleh kalau untuk as-sunnah, enggak boleh kalau untuk as-sunnah, boleh kalau untuk dia kan gitu. Nah, kan kita mempertanyakan jadinya kan gitu kan. Itu contohnya. Ya, ada kaidah yang standar ganda dia. Nah, standar ganda gini saya agak ngebuangnya gitu loh. Enggak saya pakai. Ini kalau udah ada standar ganda dari seseorang, ya udah saya pilih yang ucapannya lebih konsisten. Bisa pendapat. Sampai sekarang enggak berubah. Itu ada videonya. Ada videonya bahwa Syekh Shalal Fauzan tidak berubah dari pendapatnya yang ada di syarah Kitab Tauhid bahwa foto enggak boleh apapun alatnya. Enggak berubah. Bingung abang kan, goncang kan ya? Video apapun dia yang diambil dengan alat apapun enggak boleh. Masa belum cerana di sini atau ini? Makanya nanti Mike kirim nanti videonya. Nanti abang kaji sendiri ya kalau goncang-goncang. Di masa tua ini. Iya, di masa tua ini. Kan kelihatan nanti dari suaranya, suara tuanya dia, bukan suara mudanya. Ya, yang mana nanti di situ dia buat alasan memang, cuma alasannya itu sulit buat terima. Nanti abang dengarkan aja sendiri. Baik. Ya, jadi intinya ya begitulah ikhwah, banyak belajar lagi lah kita. Ya, dan saat ini berarti banyak diam lah kita. Saya pikir itu lebih baik karena itu juga bentuk pengamalan kita terhadap hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, iya, betul. Insya Allah ya, insya Allah lebih baik bagi diri kita. Baik, sampai di mana tadi? Jadi, fahuwa yashmilu qawluhu ta'ala wa aqimus shalah. Maka ungkapan al-amru lil wujub, dalil ijmali yang kita anggap ungkapan ini adalah dalil ijmali. Ya, dalil ijmali dari mana? Bukankah di dalam Al-Quran enggak ada ungkapan al-amru lil wujub? Di dalam hadis juga enggak ada ungkapan al-amru lil wujub. Maka ungkapan al-amru lil wujub ini adalah ijma. Dan ijma bahagian daripada hujjatul syar'iyyah. Sepakat enggak sepakatnya antum silakan lakukan bantahan kan gitu ya. Ini hujjatul syar'iyyah. Ijma itu sepakat kaum muslimin ya. Berarti kalau antum enggak setuju, antum keluar dari barisan kaum muslimin kan gitu. Ya, itu ijma ya. Beda dengan kias. Kalau kias memang di situ terjadi tanaput, tanazu dan sebagainya dan terjadi nazar ya di dalamnya. Baik. Nah, jadi ungkapan seperti al-amru lil wujub ini itu mencakup aqimus shalah, mencakup wa'atuz zakah, mencakup wajahidu fi fillah, mencakup ittaqullah wa ghairu dzalika minal awamir dan sebagai dan selainnya daripada yang berupa bentuk perintah-perintah. Fa haitsuma wajadna sighatal amri fi kalamish syari hamalnaha alal wujub. Hamila yahmalu. Ya, hamila ya. Hamilnaha ya. Ya gitu ya. Hamala atau hamila? Hamila ya. Hamilna ya. Oh ya. Hamilnaha alal wujubi. Haitsu la qarinata tasarrufihi an. Maka tatkala kita mendapatkan ya, fahaizuma, maka ketika kita mendapatkan bentuk-bentuk perintah seperti tadi yang terdapat di dalam kalam syariat, ya, ucapan-ucapan syariat, maka kita bawa ke kepada makna wajib, ya, hamilna halal wujub, maka kita bawa perintah-perintah wajib tadi yang terdapat di dalam syariat, entah itu di Al-Qur'an, entah itu di sunnah, kan gitu ya, pokoknya fi kalamis syari, ya, kalamis syari, khitabus syari itu cuma dua ya. Kalau khitabus syari itu cuma dua, Quran, Sunnah. Nah, maka kita bawa kepada wujub, kita bawa kepada makna wajib. Seperti perintah aqimus shalah kita bawa kepada makna wajib. Perintah wa'atuz zakah kita bawa kepada makna wajib. Wajahidu fillah kita bawa kepada makna wajib. Ittaqullah kita bawa kepada makna wajib. Ya, kenapa? Karena semuanya adalah bentuk perintah. Haitsula qarinata tasarrufihi an, selama tidak ada yang memalingkan makna tersebut. Ya, haitsula qarinah, tidak ada qarinah apa bahasa desanya ya? Tidak ada qarinah yang memalingkan maknanya gitu. Apa qarinah? Kaitan, indikasi ya. Ya, selama tidak ada indikasi yang memalingkan makna asalnya. Yaitu apa? Al-amru lil wujub. Ya, pokoknya kita bawa kepada makna wujub. Selama tidak ada qarinah yang memalingkannya. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat memalingkan maknanya. Tapi kalau ada sesuatu yang memalingkan maknanya, berarti bisa jadi nanti, oh perintah ini hanya hukumnya mubah, oh perintah ini hanya hukumnya sunnah. Kenapa? Ada yang memalingkannya. Tapi kalau enggak ada yang memalingkannya, al-amru lil wujub, hamilnaha al-wujub. Kita bawa maknanya kepada makna wajib. Al-amru. Hah? Al-amru lil wujub. Iya. Perintah itu ada suatu kewajiban. Perintah itu untuk wajib. Iya, perintah itu untuk wajib. Nah, ini dalil umum. Ini dalil ijmal, dalil global. Kenapa kita bilang dalil global? Karena dia mencakup dalil tafsili yang aqimus shalah, perintah, atuz zakah, kan perintah. Jadi dia mencakup. Sementara kalau kayak aqimus shalah itu dalil tafsili karena hanya terkhusus pada salat. Enggak ada hubungan ke zakat, enggak ada hubungan ke haji, kan gitu. Tapi kalau al-amrul wujub, ya, ya berarti yang aqimus shalah masuk ke al-amrul wujub. Yang atuz zakah berarti masuk ke alam rulil wujub. Ittaqullah berarti masuk ke alam rulil wujub. Ya, karena semua itu adalah sighatul amr. Nah, jadi sighah amr inilah yang akan kita bahas di usulul fiqih. Supaya kita tahu mana yang sighah amr, mana yang bukan. Nah, ini, jadi berarti artinya apa? Yang kita bahas di usulul fiqih ini adalah ma'rifatu dalailil ijmaliyah. Perintah itu untuk wajib. Iya, perintah itu untuk wajib. Ya, alam rulil wujub. Perintah itu untuk kewajiban. Nah, demikian. Nah, ini contoh daripada dalil ijmali. Nah, itulah perbedaan antara dalil ijmali dengan dalil tafsili. Tetapi lanjutkan Bang Yusuf. Dalil ijmali la'ala fatarahu bil juz'iyat bi khilafi dalil tafsili. Fa innahu yadullu 'ala juz'iyat ala juz'iyatin mu'ayyanatin wa ta'allaqu biha wa la ta'addaha ila juz'iyatin. Dalil tafsili itu yang mana Sat, tadi sama ijmali bedanya? Udah begitu panjangnya Bang dalil tafsili, tapi enggak apa-apa ya, tanyakan saja mana yang enggak tahu. Dan juga mau tanya Pak Rudi enggak mungkin ya. Dan juga oh ya, kebalik ya. Jadi ini sebenarnya ini di sini kita terangkan lagi nih Bang. Jadi dalil ijmali itu tidak ada kaitannya dengan juz tertentu, ya. La alaqata lahu bi juz'iyat, ya, tidak terikat dengan bahagian-bahagian tertentu. Bi khilafid dalil tafsili, ya, berbeda dengan dalil tafsili, fa innahu yadullu ala juz'iyatin muayyanah. Nah, ini dia Bang perbedaannya. Jadi dalil ijmali itu tidak terikat dengan dalil tertentu, tidak terhubung dengan bahagian-bahagian tertentu. beda dengan dalil tafsili yang dia itu menunjukkan terhadap bahagian tertentu. Yadullu ala juz'iyatin mu'ayyanah, menunjukkan kepada bahagian tertentu. Wa yata'allaqu biha, dan terkait dengannya. Wa la yata'addaha ila juz'iyatin ukhra, dan dia tidak apa namanya, tidak masuk ya, tidak menghitung. Wa la yata'addaha, ya, tidak menghitung, tidak menghitung, ya, tidak terhitung ya, terhitung gitu ya. Enggak lah, ini kan ada objeknya nih. Wala yata'addaha, ya tidak memang, ya, dan tidak menganggapnya apa namanya, ila juz'iyatin ukhra, ya tidak menghitungnya ke bahagian yang lain gitu ya. Wala yata'addaha ila juz'iyatin ukhra. Jadi, dan dia tidak apa namanya, menganggapnya ke juz-juz yang lain gitu, ke bahagian yang lain. Jadi ya kalau udah satu juz, ya udah satu juz itu aja. Kalau udah sholat, ya berarti dalil tadi hanya mengarah kepada sholat aja, terkhusus untuk sholat saja, dan enggak mencakup ke zakat. Beda dengan al-amru lil wujub, ini kan umum, global dia. Berarti yang aqimus sholat juga masuk ke ungkapan al-amru lil wujub, wa'atuz zakah juga masuk ke ungkapan al-amru lil wujub kan gitu. Nah, sementara kalau kayak wa aqimus shalah itu la yata'addaha ila juz'iyyah, apa, ila juz'iyyatin ukhra. Aqimus shalah itu tidak mencakup ke apa namanya, ke zakat, tidak mencakup ke, pokoknya ke bahagian yang lainnya lah. Nah, begitu. Itu tafsiliyah. Itu yang tafsiliyah. Ya, jadi perbedaannya situ aja sih. Ya, dalil ijmali yaitu dalil juz'i, apa namanya, la 'alaqata lahu bi juz'iyyat, dalil tafsili yadullu ala juz'iyatin mu'ayyanah wa yata'allaqu biha. Nah, begitu. Ada pertanyaan sambil sini atau ada apa ada pandangan yang